Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الطلبة رحمني ورحمكم جميعا بارك الله فيكم. Alhamdulillah kita haturkan pujian sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita banyak kenikmatannya. Kenikmatan yang sangat banyak, yang zahir maupun yang batin. Kami bernama pujian para khalifah. Untuk kita semuanya untuk bersyukur kepadanya. Kami bernama pujian para khalifah. Pembahasan demi pembahasan dalam kitab nikah yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani telah kita lalui. Dan terkait dengan ahkam ta'addud telah berapa hadis telah kita bacakan. Di sini khonifidun rahmakumullah malifnya menutup pembahasan ini dengan sebuah hadis. Khalif ibn Muhammad Barakulahikum yang kalau kita amati memang ini adalah masalah krusial di dalam rumah tangga. Ya, sengeni ati ya nawar reso dicekel. Ya, sopo sih sing cekel ati ne wong kan reso ya. Nah, marakulah. Ya, hatta istri kita. Nih, Khalif ibn Muhammad maunya kita na'amurakullahu fikum berbuat segala sesuatu untuk membahagiakan istri kita. Demikian pula mungkin istri kita berbuat segala sesuatu na'amurakullahu untuk membahagiakan kita. Sehingga terwujud rumah tangga yang mawaddah warahmah sakinah. Ya, rumah tangga yang tenang, dipenuhi dengan cinta dan kasih. Ya, kalau kita makmusian para kelasiku, ya. Tapi perlu diketahui dari itu semuanya terkadang terwujud, terkadang tidak. Kan gitu ya. Yang terwujud, alhamdulillah, banyaklah kaum si Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hanya Allah lah yang bisa menjadikan itu semua terwujud. Ya, adanya seorang suami yang memerankan perannya dengan baik, seorang istri yang memerankan perannya dengan baik. Suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai amarah kelafia yang diatur, berjalan dengan baik harmonis. Maka Ya, itu semua ya taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukur. Ya. Tapi terkadang ada pula orang-orang. Ya. Bukan karena dia ya enggak paham kadang. Ya. Pondokan juga namarakallahu lulus dari pondok namarakallahu hukum kum laut namarakallahu hukum dalam pondoknya nilai nyumtas mutas mutas mutas mutas mutas semuanya mutas namarakallahu hukum ya Al-Quran keceng sudah hafid namarakallahu hukum kan dipindah mukmin karena memang ya itu namarakallahu enggak menjamin namarakallahu enggak jamin kan dipindah mukmin sekali lagi saya katakan dari awal hati sopo sing iso nyekel raiso hanya Allah Subhanahu wa taala. Hati itu di antara dua nih jarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati itu sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, di sini akan terhamak-hamak kadang muncul masalah-masalah yang akan lebih terhamak-hamak. Ya, terkadang masalah itu di bisa tangani dengan baik, ya. Terpercik sebuah permasalahan tangani warahmatullahi wabarakatuh selesai. Ya, masalah lagi selesai. Dan masalahnya banyak, Mas. Kanan kiri, depan belakang masalah tok warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan itu. Kadang masalah nawar afan. Masalah warahmatullahi wabarakatuh keran bocor saja warahmatullahi wabarakatuh. Ini lemar kena bocor. Engko sik iki rusik sinau warahmatullahi wabarakatuh. Kerus keran dadi rame. Ya. Ya kan ya temu kumo. Ya selesai, ya permasalahan kan ya. Ya kan ibu nama kemunculan kalau muncul lagi masalah lagi anaknya, nawarokloh muncul lagi masalah lagi macam-macam. Ya kan ibu nama kemok, ya terkadang bisa ditangani dengan baik, terkadang tidak. Ya kan ibu nama kemunculan barokloh. Maka di sini ya kan ibu nama kemok syariat sekali lagi ya kan ibu nama kemok, ya semuanya menunjukkan akan betapa syariat ini sangat lengkap. Sampai masalah-masalah apa saja itu sudah diatur. Kalau yang kecil saja diatur, apalagi yang seperti ini, yang besar semuanya diatur. Saat menghadapi masalah istri masalah nusus. Tahu nusus ya? Nusus itu bangkang. Ya kali ini sama kumusian para kawafikum. Yang secara konkret itu merasa lebih tinggi daripada apa? Suami. Pokoknya kapan onok sikap sekoyo ngono wi iku wis jenenge nusus. Lah nusus iku bertingkat-tingkat ya, Om. Tergantung kadarnya ya, nawaraklo. Ada yang tinggi, wahin parain nawaraklo. Parah ya. Ada yang rendah nawaraklo. Yang mungkin lah hanya mungkin sekedar diomongi dan selesai nawaraklo. Jadi ada yang tingkat top bus nawaraklo. Sampai ditempuhlah cara-cara dan cara-caranya itu telah dituntunkan dalam syariah. Mulai dari kasih nasihat ya, nawarakallahu fikum. Ya. Ya qali bi tunah makmujan barakallahu fikum sebenarnya disebutkan dalam Al-Qur'an. Tepatnya di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wallati takhafuna nusuzahunna, wanita-wanita yang kau khawatirkan nususnya. Berarti nusus itu ada yang mengkhawatirkan yang tidak ya, na'amarakulahikum. Yang kau khawatirkan. Ya kalau bisa ya, hindari betul na'amarakulahikum. Untuk para istri, para saudari-saudaraku yang saya cintai karena Allah, jangan lakukan itu. Ya. Karena itu termasuk bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallati takhafun nusuzahunna fa'idhuhunna, ini langkah pertama. Ya, langkah pertama. Fa'idhuhunna. Kasih nasihat dia. Ya. Kasih wejangan dia. Ya. Di kasih apa arahan yang baik ya kalimat nama kumu ya kalau selesai alhamdulillah selesai masalah kan ya kalimat nama kumu syukur barakallahu ya wahjuruhunna kalau enggak selesai ini yang kedua hajar sih biasanya mentang-mentang dia nama barakallahu ya senjata satu ini senjata ranjang nama barakallahu Ya, itu sudah besarnya para wanita, para istri lah barakallahu ya. Ya khalifah sama aku. Nah, kalau antum patahkan itu nah barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa lileh. Bisa nah barakallahu fikum benek maning nah barakallahu fikum. Bisa kembali lurus. Ya. Caranya gimana? Hajar dia. Biasanya nah barakallahu fikum ya. Ya, bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Saat itu dia harus merasakan amarakallahu fikum. Tidak bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Nih, kalau itu namaku mencari amarakallahu fikum. Yang kadang-kadang mereka merasa, oh kalau enggak tak kasih ini repot kamu. Nah, kita namar di apa di antara solusinya diajak. Patahkan senjatanya. Kalau itu namaku mau. Kalau nam berhenti dan menek istilahnya. Lurus kembali, nawara kalau khair, bagus, itu yang diinginkan. Ya kuali fitun hama kumusyaan para kalafikum. Kalau tidak, fadribuhun. Ya, kalau segak mempan, nawara kalafikum. Ya, artinya nususnya itu masih nawara kalafikum, masih bergejolak. Nawara kalafikum, ya, fadribuhun. Inilah yang akan kita bahas pada kasus yang kan kita ya, baca kali ini. Tapi sebelum ini apa sebelum kita lanjutkan, maka kita baca dulu hadis yang kemarin kita baca. Fadhalu hafizakum. Qal ma'alifu rahmahullah. Wa an Abdillah ibn Zam'ah. Dan dari Abdullah bin Zam'ah. Ya sepertinya saudaranya Sauda ya. Sauda bintu Zam'ah. Khadibat nama kemujian barakallah. Radil anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau. Dan kita pun ridha kepada beliau. Qala Abdullah ibnu Zam'ah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Nih. Artinya kalau kita sudah namarakallahu fikum menempuh cara-cara perbaikan dari mulai memberikan nasihat, dihajar, dan mau tidak mau harus menempuh cara ini ya. Dan ini merupakan solusi namarakallahu fikum terakhir dari solusi yang bisa kita lakukan antara kita dan istri kita. Karena memang semua permasalahan istri kita itu kalau bisa itu hanya namarakallahu fikum seputar kamar saja. Enggak boleh keluar-keluar. Ya. Seringnya yang khonib tentang rahmatullah yang jadi permasalahan lebih rumit ya, masalah lebih ancur-ancuran amarakallahu fikum itu kalau masalahnya sudah keluar dari kamar. Ya. Khonib tentang rahmatullah ngomong ke mertua. Ini loh Pak. Suami saya gini. Iya loh. Sampai gitu. Wah. Dasar ini ya sudah ngambil anak orang gratis bukan gratis ini ada maharnya ya anak orang diginiin wah tambah rumit nah barakallahu ya kan ibu nama aku mau satunya pun enggak suaminya pun demikian ngomong juga sama orang tuanya akhirnya bukan yang kelai tanya-tanya kelainya itu seterunya itu sama suami istri sekarang seterunya sama mertua sama mertua. Nih, bahaya. Selesaikan masalah. Enggak. Nih, ikhwan fillah rahimakumullah wa jami'an barakallahu fikum. Bahkan ikhwan fillah rahimakumullah di dalam hal ya. Namarakallahu fikum penyelesaian akhir yang melibatkan orang lain itu tidak dilibatkan orang tua sama sekali. Ya. Itu namarakallahu. Karena kadang-kadang ikhwan rahimakumullah secara aktif ya, orang tua itu cenderung membela anaknya walaupun salah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Ya, fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Maka utuslah hakim dari keluarganya. Enggak disebutkan hakam min abihi atau min abiha, enggak. Ya, atau min ummiha, enggak. Barakallahu min ahli. Tentunya kalau yang diambil adalah orang yang punya apa? Pandangan yang luas dan berpikir untuk kemaslahatan kedua belah pihak, kan gitu ya. Itu artinya kalau sudah menempuh cara-cara ya dalam kamar tadi, mulai dari barakallahu fikum al-wa'tu al-hajru ad-darbu, wis gak manfaat sama sekali, baru itu barakallahu fikum, itu pun tidak orang tua. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau misalnya, jadi ini barakallahu fikum ya, solusi penyelesaian dalam kamar. Nih, tahap akhir. Nih. Ya, ini memukul aktor. Maka dalam hadis ini khalifatun rahmakumullah, kalau mau enggak mau kamu harus melakukan itu dan engkau pandang itu akan bermanfaat dan bisa membuat istri yang sedang nuzus melakukan nuzus tadi bisa berhenti, maka lakukan, tapi perhatikan adabnya. Ya khalifatun rahmakumullah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nih sebagaimana dalam hadis yang sedang kita baca. Rasul mengatakan la yajlid ahadukum imra'atahu jildal abid. Ya, kalau harus apa? Harus melakukannya. Kan enggak mungkin ya, barakallahu fikum. Ya. Enggak mungkin barakallahu ujug-ujug kemudian digebuki, enggak mungkin. Mungkin enggak? Senewan orangnya, barakallahu. Kan gitu ya. Ujuk-ujuk langsung dipukuli oleh istrinya, nah enggak mungkin. Karena mestinya ada masalah kan gitu. Melakukan itu. Kalau bisa istri itu disayang-sayang, kan gitu ya. Dibelai-belai gitu. Kan seneng, biar seneng kan gitu. Dikasih duit yang banyak gitu, nah barakallahu. Ya. Enggak mungkin ujuk-ujuk nabrak tekot langsung dipukuli, enggak mungkin, nah barakallahu. Ya, kalau ada orangnya harus dilaporkan ke polisi. ADRT, kan itu ya. Kalau dia bernama kemusyian barakallahu fikum. Ya. Ya mungkin nama, ya. Harusnya kalau memang itu dilakukan, ya kan ada masalah ini. Dan itu masalahnya nusus tadi namanya. Kalau itu nama kemusyian. Ya. Dan secara syar'i boleh. Boleh buku. Ya. Boleh. Tapi pukulan itu kan bertingkat-tingkatnya. Ada apa yang batu McPherson. Ya gak mungkin lah. Istri kita pukul pakaikan McPherson. Mukul musuhnya kan gitu ya. Iya. Walaupun sama kamu. Bertingkat-tingkat. Tapi yang diperkenankan apa? Ghairu mubarr. Nah di sini Rasulullah SAW mengatakan. La yajlid ahadukum imra'atahu jildal abi. Iya. Yang dilarang ini. Nah warahmatullahi. Mukul seperti mukulnya kamu terhadap budak kamu. Budak itu kan memang gitu ya, barakallahu fikum. Ya, memang asalnya itu, pada asalnya. Mereka itu punya sifat, barakallahu fikum, bangkang. Asalnya. Karena budak kan ikhwan dalam Islam. Budak itu kan di, apa, asalnya di orang-orang kafir ya. Yang sejak awal itu sudah punya kebencian terhadap kita. Kemudian kebencian itu kita redam sedemikian rupa, kemudian kita jadikan dia sebagai budak, kita lemahkan hukumnya. Hukum saksianya kita lemahkan. Maka kalau kita melihat tarifnya, tarif budak itu kan gitu. Nam, izun hukmi. Ya, kelemahan secara hukum. Sabal kufru. Yang disebabkan karena kufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kufuran mereka itu kemarahan, kebencian kepada kita kaum muslim itu akan meluap, meredam, diredam dalam syariat dengan mereka jadikan sebagai budak. Kan itu ya? Sehingga ada na'amarakullahu fikum unsur-unsur makanya na'amarakullahu fikum besar sekali kan ya. Tapi beda dengan istri. Istri itu mau jadi istri kita itu ya, awalnya apa? Hanya cinta sama kita, ya enggak? Ya mungkin lah na'amarakullahu fikum kemudian mau sama kamu kalau enggak cinta sama kamu. Ada sih yang nikah karena tidak dasar karena cinta, ada. Tapi mungkin awalnya, tapi bisa akhirnya kemudian ada cinta di antara mereka berdua kan itu. Masalah seperti itu. Yang mereka harus dikasih lemah lembut ya. Na'amarakullahu fikum, dikasih sikap yang masya Allah gitu. Na'amarakullahu fikum. Ya. Ya kali itu nama kemudian kalau awal-awal saja masya Allah rawanya maut. Ya. Rawanya maut. Na'amarakullahu fikum. Luar biasa. Rayu. Ya. Kalau itu nama kemudian para kelabit. Ya. Maka enggak boleh kamu samakan. Enggak bisa disamakan dengan budak yang pada asalnya itu punya apa? Punya sikap bangkang tadi. Karena bangkangnya itu dosisnya lebih besar. Ya. Kalau itu nama kamu lebih besar kan itu ya. Untuk menundukkan pembangkangnya tadi. Beda dengan istri. Makanya Rasulullah SAW melarang. Ya, la di sini. La an-nahiyah. Janganlah. Jadi baca la ya jelidi ahadukum imro'atuh. Jangan salah seorang di antara kalian memukul ya, istrinya. Na'amarakullahu fikum ya. Jildal abid. Seperti mukul nam buddha. Ya khalifidun rahmi warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga enggak boleh na'amarakullahu fikum mukul istri. Ya, itu sampai ya. Nam mubarih itu membekas. Ya khalifidun rahmi warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh. Karena memang pukulannya itu dalam rangka untuk takdib, dalam rangka untuk mendidik, dalam rangka untuk memperbaiki. Iya. Apa yo tego sampean. Iya, bengi-bengi sampean gawe mari kok kebuki na'amarakullahu fikum. Mari kok jaler kabeh na'amarakullahu fikum. Iya. Khalifatun rahmakum insyaallah barakallahu fikum. Khalifatin rahimahullahu wa rahmakum insyaallah barakallahu fikum. Makanya dalam sebuah riwayat dalam sebuah riwayat pukulan yang diperbolehkan itu ghairu mubarih, pukulan yang tidak membekas. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat di mana Rasulullah SAW saat khutbah Yaum Arafah beliau bersabda, Innalakum alaihinna alla yuwaddi'na firasakum ahadan takrahunahu. Saya ulangi lagi, Innalakum alaihinna alla yuwaddi'na firasakum ahadan takrahunahu. Fa'in fa'alna zalika fadribuhunna zorban ghayra mubarrihin. Wow. Hadahwa. Sungguh. Hakmu atas istri-istrimu adalah hendaknya mereka tidak masukkan ke dalam rumahmu seseorang yang kamu benci. Lah kamu na'amarakullahu fikum. Atau misalnya kamu enggak suka sama orang tua, mertua misalnya na'amarakullahu fikum. Enggak boleh dia memasukkan dalam rumahmu na'amarakullahu fikum mertuamu. Kalau kamu sedang benci sama mertuamu. Ya, kalau gitu janganlah, kalau jangan benci sama mertua lah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Taruhlah seperti itu. Gak boleh. Ya. Kalau tetap melakukannya, kata Rasul alaihi salatu wasallam, fa in fa'alna dzalik fadribuhunna. Maka pukul dia. Ya kalau ini memang tentunya ini bukan jalan terakhir ya. Nah, karena memang dalam syariat ya segala pelanggaran yang dilakukan oleh istri kita itu ada tiga tahapan yang harus kita tempuh. Yang pertama nasihati. Mbok yo janganlah dimasukkan. Aku enggak suka, enggak senang kamu masukkan orang itu. Iya kan itu. Ya. Kok masih dilakukan amarokoh? Ya sudah, wis turu kono diwan. Cuk parak-parak aku. Anu. Aja. Ini dia. Kau dapat nama kemusyawan para kelab. Nah, kalau tetap melakukannya, dipukul. Tapi inilah Rasulullah SAW mengatakan, "Fatribuhunna darban gharum bardihin." Ya, maka pukul dia dengan pukulan yang tidak sampai membekas. Bardihin itu membekas. Kau dapat nama kemusyawan. Kemudian yang kau dapat nama kemusyawan dari beberapa riwayat yang ada yang kau dapat nama kemusyawan. Dilarang keras kita amarakum mukul nggih siapa saja apalagi istri kita siapa saja namarakum apalagi istri kita mukul bagian wajah wamper topel enggak boleh jangan nggih itu penghinaan luar biasa itu namarakum nggih atau tempat-tempat yang membahayakan nggih tentang petinju amarok langsung istirahat petinju perutnya petinju jangan amarok membahayakan ya kalau itu sama kamu pukul bagian-bagian yang tadi itu tidak berdeh dan tidak membahayakan memang si sifatnya adalah untuk apa untuk mendidik untuk amarok langsung membuat ya dia kembali ke jalur yang benar. Ya kali fitnah maka kemudian para kelafiku. Ya. Demikian. Ya kali fitin rahmakumullah. Dari sini nama para kelafiku. Diambil pelajaran. Sebagai berikut. Yang pertama. Annal insani. Ayyaj lida imra'atahu. Ya. Bahwasanya boleh. Nama para kelafiku seorang. Mukul istrinya. Tentunya mukulnya itu bukan karena sebab. Kalau kamu mukul dengan tanpa sebab. Waduh. Bahaya kamu. Dibawa ke RSG nanti kamu. Ya. Bawa ke RSG. Enggak ada sebab. Enggak ada apa. Enggak ada angin. Enggak ada hujan. Istrinya dipukuli. La haula wala quwata illa billah. Nah. Ya dengan apa? Dengan sebab ya. Ya khalifin nama kemusyaan barakallahu. Lah sisi pendalilannya dari faedah ini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yanha an jildil mar'ati mutlaqah. Bahwasanya Nabi alaihi wasallam tidak melarang memukul wanita secara mutlak. Tapi yang dipukul satu yang tidak diperkenankan apa? Jildul mubarih. Ya. Ya kalau dia nama kamu pemukul dengan pukulan yang membahayakan. Atau jildul abid. Ya. Seperti ya, pukulan yang biasa diberikan kepada para budak. Ya, biasanya pukul para budak kan masya Allah. Tenaga di polno. Ya, itu jangan. Atau yang apa pukulan-pukulan yang membahayakan yang lainnya. Kali itu nama kemudian para kelab. Ya. Kemudian dia akan menemukan pukulan yang dilarang itu pada bagian-bagian tubuh. Yang memiliki kemuliaan seperti nama wajah tak boleh kita pukul kepala tak boleh itu bagian-bagian tubuh yang belum punya kemuliaan entah dikeplak entah ditampar atau dikeplak ya kalau keplak itu sih kepak itu tampar kalau tampar itu sih ini kalau bahasa Jawa itu kan ada istilah sendiri-sendiri ya nama rokok keplak sendiri tampar sendiri nama rokok itu ya bogem sendiri nama rokok itu ya. Kalau bila hamuk muncul para kelas, Allah alam besar. Ya kalau bila tidak hamuk, nah, jadi yang dilarang itu. Faedah yang kedua disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, fihi isyaratun ila annu laisa minal hikmati, ini beliau na'amarakallahu fikum peloncat ke pembahasan yang lain. Tidak ada kaitannya dengan istri ya, na'amarakallahu. Tapi meloncat pada pembahasan yang lain, dan ikhwanibudnamakumu ini penting, ikhwanibudnamakumu. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, isyaratun ila anna laysa minal hikmati ayyumna al ustadzu min darbit talamiz. Yeah. Di sini terhadap isyarat bahwasanya bukan termasuk hikmah melarang ustadz memukul santrinya. Kalau memang itu dibutuhkan amarakallahu fikum. Kadang wajikin anak masa bubandeli. Ini kapan gak di namor dikasih yang satu itu namoraklah. Gak leret. Segini pusat cili namoraklah. Iya. Kuara pedih itu namoraklah. Khalif itu lah makmu jami'an namoraklah. Iya. Maka gak masalah. Iya. Memukul. Tapi sekali lagi namoraklah. Reru barih. Namoraklah. Dengan tanpa ya, membekas pukulan tersebut. Ini tarbiyah nabawi seperti itu. Seperti. Terus kemudian pada perkara-perkara yang sangat besar. Jangan perkara sepele yang pain pukul. Jangan. Pada perkara besar seperti sholat misalnya. Nawarakallahu. Sholatnya masa guyon. Gak karu-karuan saat konco. Pukul. Nawarakallahu. Dan itu perintah dari syariat. Apalagi sudah apa? Sudah usia 10 tahun ke atas. Muru auladukum bis sholati fis sab'. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat pada usia 7 tahun. Fadribuhum 'alaiha. Perintah ya, orang. Fadribuhum 'alaiha. Supaya dia tahu menghargai, menghormati yang namanya ibadah sholat. Fadribuhum 'alaiha. Pukul mereka kalau namarakallahu fikum melakukan pelanggaran terkait sholat. Baik ketika dia enggak mau sholat. Atau ketika mereka sholat guyon. Namarakallahu. Idribuhum. Indal asyara. Ketika mereka sudah usia 10 tahun. Sekali lagi semuanya dikoit. Namarakallahu. Darbut takdib. Pukulannya adalah pukulan dalam didik, bukan pukulan untuk melukai. Qolibun rahmakum syan para kalafi. Qolibidin rahmakum. Makanya saya Muhammad Suhaid itu mengambil ini, mengambil faedah ini rahmakum. Tentunya nam idza ta'til hajah ila dzari. Ketika memang hajatnya membutuhkan untuk itu. Ada hajat namarakallahu. Omongi betul. Ya Allah, cung sampai iki dia omong api-api wae gelem cung. Ya kan itu namarakallahu. Karena pe gak gelem lah, gak mau lah kita namarakallahu untuk mukul itu. Pada asalnya kan namarakallahu satu-satu sayang sama santri itu sayang semuanya. Namarakallahu datang sebagai santri untuk belajar itu sayang ustaz itu namarakallahu itu ya. Saya kadang-kadang ada santri yang begidak kalau kula ada namarakallahu. Mau bandel masyaallah diomongi siji ping loro ping telu ping 10 ping 100 orang mempan namarakallahu. Diskors yo gak mempan namarakallahu. La haula wala quwata illa billah. Kakaknya butuh lah dikasih itu. Tapi sekarang apa namanya? Peraturan pelindungan anak. Sampai namo kasihan ada guru yang akhirnya dilaporkan ke pengadilan gara-gara amarakallahu fikum mendidik anaknya caranya dengan dicubit. Dicubit tidak bukan dipukul amarakallahu. Dilaporkan akhirnya dicopot. Nah, baru dari jabatan gurunya lah kalau ala kuatilah. Kebetulan yang anaknya itu adalah anaknya polisi. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Marenus. Sehingga untuk itu nah warahmatullahi ya, hati-hati saja nah warahmatullahi. Tapi secara syar'i ya kan fitun rahmatullah laisa minal hikmah. Bukan termasuk hikmah ya melarang mereka untuk melakukan itu apalagi ya, kalau yang apa tindakannya itu tindakan yang terukur. Ya memang harus terukur ya nah bukan jangan babi buta. Ya. Terukur ya nah warahmatullahi. Ya tadi namar tidak sampai namar kelafikum membekas. Ya kali itu nama kemudian para. Dan faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah 6 annal insani sultah fi ta'dib mul'ah. Nah, berarti maksudnya manusia memiliki kekuasaan untuk mendidik istri-istri dan ini hukum asalnya demikian. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu Al-Qur'an seperti itu. Laki-laki itu membina para wanita. Di situ ya kan dengan makmum ada syarat seharusnya seorang laki-laki itu punya wibawa. Punya wibawa di hadapan istri-istrinya. Nah, barakallahu. Sekali bin makmum syair barakallahu. Sehingga dengan itu dia bisa leluasa mendidik dan menerapkan perintah Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah istri diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kalau sudah enggak punya wibawa, nah, wibawa itu namar macam-macam nah. Bisa karena gantengnya. Ganteng itu wibawa nawaraklahu. Istri jadi kesemsem dengan kegantengannya. Akhirnya dia pun tunduk sama dia. Ya, apalagi sudah ganteng, duitnya akeh. Nah, warakallahu fikum. Itu betul-betul warakallahu fikum bisa buat wibawa di hadapan istri. Ya, kadang-kadang ganteng tok nek duit titik warakallahu fikum enggak ditoleh sama istri warakallahu. Enggak dikubur sama istri warakallahu. Ya, duit akeh. Kek loman. Duit akeh tapi enggak loman berbae. Nah, warakallahu. Duit akeh pelitnya apol warakallahu. Yo serah ngarep ya. Nih. Sangat diikuti segali sama istri, ya ditake ganteng ditake loman, namarakallahu luar biasa. Nah, terus namarakallahu komunikasi yang harmonis. Nah, itu akan namarakallahu itu memunculkan kewibawaan. Saat itu ikhwan namaku mudah untuk ngarahkan istri itu. Istri gini, loh kok gitu yang, kenapa kok begitu sayangku kan gitu ya? Iya gitu ya, namarakallahu itu. Akan bisa nawar lila, bisa nawar kalau bisa apa, bisa kembali nawar kalau, Allah alam bisa. Kalau lebih nama kemajuan para kalau, kemudian yang kalau lebih nama kumbah diambil faedah pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, annalahu sultah fi jildi abdi. Demikian pula seorang memiliki amarakallahu fikum kekuasaan untuk memberikan takdib kepada budaknya. Kalau itu nama kemudian dalam budaknya di antara sebab kenapa dia harus dijadikan budak itu supaya apa? Mereka semakin bagus. Kan itu. Lo kafir itu kan seburuk-buruknya orang ya. Seburuk-buruk manusia, makhluk itu kafir itu. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruk manusia itu kafir itu. Amarakallahu fikum. Makanya mereka dijadikan budak supaya bagus. Untuk bagus apa? Ditakdib, dididik. Amarakallahu. Enggak apa nih bagus, tapi amarakallahu fikum syariat banyak menganjurkan agar mereka dibebaskan. Saat itu na'amara'kullahu fikum antum akan dapat apa? Fadil yang besar. Berikutnya. Terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Mura'atul hikmah fil af'ali ijadan wa iqdama. Ini yang penting. Hikmah itu tindakannya terukur. Hikmah itu apa? Wattu syai' ala maudhi'ihi kan ya. Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Terukur. Kayak mukul ya terukur. Orang babu itu. orang itu enggak terukur lah barakallahu fikum. Ya. Ya kalau ibn rahmah kemudian barakallahu fikum. Ya. Dan itu harus di apa? Diperhatikan. Makanya ikhwan namakmu dalam berapa hukum yang Allah Subhanahu jelaskan dalam syariatnya senantiasa diakhiri dengan alimun hakim, alimun hakim, alimun hakim. Ya. Kenapa? Semua hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu dibangun di atas hikmah. Ya kan itu namakmu. Artinya sesuai dengan apa? Dengan kondisinya, pada tempatnya. Ya, seperti masalah warisan itu ya, amarakallahu. Itu di akhirnya amarakallahu fikum Allah mengatakan, ya, wallahu alimun hakim. Ya, kenapa? Semua hukumnya, tafasil hukum-hukumnya itu tepat. Ya, ketika seorang anak perempuan dapat separuh dari bagiannya laki-laki, itu tepat. Ya, ya kalau demikian pula saudara sekandung laki-laki dan saudara sekandung perempuan dikasih ya bagian yang beda, yang laki-laki dapat satu, yang perempuan dapat separuh, tepat. Ibu ketika nggak ada anak, nggak ada sekumpulan saudara dapat sepertiga, tepat. Suami ketika ada anak dapat seperenam, tepat. Semuanya tepat. Kenapa? Hukumnya dibangun di atas hik. Sesuai dengan apa? Kondisi. Ya mereka namaraqallahu Allah Subhanahu wa taala tahu itu. Ya qali bi tuma kumsyan barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Masyaallah. Ini pertanyaan dalam sekali nak amarakallah. Ya khali wa tamakum jan barakallah. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan ketika suami sedang puasa. Ya, baru lewat setengah hari, istri bertanya, "Mas, kuat Mas puasanya?" Digoda gitu. Kan tadi belum sahur, ya. Dan maksud menggoda ya, digoda. Lalu akhirnya puasanya batal. Ya, apakah ini termasuk nusus? Ya, wallah alam bisab, sepertinya tidak. Ya, tidak nusus. Nusus itu amarakallahu fikum, suam istrimu ya, merasa lebih tinggi daripada diri. Ini kan goda ya, namarakallahu. Bahkan mungkin tujuan istri namarakallahu fikum ya, ini untuk apa? Untuk keakraban bahkan ya. Tapi kadang-kadang amarakallahu fikum, wah ini suami masih serius-serius puasa mesti digodain gitu ya. Nah, wallah alam bisawab, sepertinya tidak. Wallah alam bisawab. Ya. Perlu langkah-langkah dalam menghadapi istri yang nusus. Ya itu tadi langkahnya. Kalau yang itu tadi amarakallahu insyaallah enggak masuk. Tapi kalau istrinya melakukan nusus, perlu ada langkah-langkah. Dan langkah-langkah sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Mau idhah awalan dikasih amarakallahu fikum. Nasihat terlebih dahulu, baru kemudian dihajar fil madaji. Namaraka yang kedua, yang ketiga namaraka lafikum dipukul dengan pukulan yang tidak membekas. Ya, baru yang terakhir kalau memang namaraka lafikum masih dilakukan, ya, maka diutusan untuk melakukan negosiasi. Ya, kalau enggak bisa, maka solusi terakhir adalah cerai. Itu solusi cerai itu. Nah, barakallahu. Ya, setelah melalui berbagai macam tahapan. Ya, berarti itu kan langkah-langkah ya terkait dengan istri yang melakukan. Wallahu a'lam bishawab. Naqtahi wadhal qudus. Subhanakallah. Hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka atubu ilaik. Tafadhal. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.